Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Qaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat maghrib yang kami muliakan, walhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, wa dzukuruni adzkurkum wa syukuruli wa la takfurun. Dan senantiasalah kalian mengingatku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan senantiasa kalian bersyukur kepadaku, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat-nikmatku. Seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan untuk menjadi hamba-hamba yang syakirin, yang mensyukur nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang kami muliakan, dan di antara bentuk syukur adalah seorang menjaga nikmat-nikmat yang ada dari nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus adalah nikmat berupa dinul Islam, agama Islam. Yang Allah berikan khusus, hidayah khusus kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki saja. Berbeda dengan yang namanya dunia, para hadirin. Kalau dunia Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, juga kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innallaha yu'ti dunya illa man yuhib wa malam yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini, harta dunia, perhiasan dunia, kenikmatan di dunia, kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Jadi panjenengan tidak kaget ketika kok ada orang kafir, semakin kaya. Ya. Apa berarti cinta kepada orang kafir dari Allah? Tidak. Allah memberikan yang namanya harta dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Wa inna ma yu'ti din wa yu'til ilma illa man yuhib. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan agama ini, memberikan yang namanya dinul Islam ini, ya. Tidaklah Allah berikan kecuali kepada siapa? Orang yang Allah cintai saja. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan supaya seorang muslim bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dzalika khairum mimma yajma'un. Dikatakanlah Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan sebab rahmat Allah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, yaitu Al-Quran, hendaknya kalian apa? Bergembira. Kenapa? Dikarenakan yang demikian itu lebih baik dari apa-apa yang dikumpulkan dari harta-harta dunia. seorang diberi agama, diberi taufik untuk mengenal agama Islam, mengamalkan syariat Islam, ini nikmat yang sangat besar, ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apa? Harta dunia. Adapun dunia, ya, Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin, lasaqallahu syurbatal ma." Lasaqallahu al-kafira syurbatal ma. Rasul mengatakan seandainya dunia itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada apa? Satu sayapnya nyamuk, ya. Kalau dunia seandainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya lebih apa? Mulia daripada sayap nyamuk. Niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir walaupun seteguk air. Ya. Berhubung dunia itu rendah dan hina, ya, maka Allah berikan juga kepada orang kafir. Maka sebagai seorang muslim jangan apa? Jangan terlalu silau dengan yang namanya keindahan dunia. Ya. Tapi seorang muslim lebih bergembira dengan apa? Dengan yang namanya agama yang dia miliki. Bergembira dengan dinul Islam yang Allah pilihkan untuk dirinya. Bergembira dengan agama Islam yang akan menjadi sebab dimasukkan ke dalam al-jannah. Itu seorang muslim. Tidak merasa iri dengan apa? Ahlu dunia. Tapi dia senantiasa mengejar, senantiasa memperhatikan terkait dengan apa? Agamanya. Ini sikap seorang muslim. Ya. Maka seorang muslim yang menjadi tujuan utamanya adalah kehidupan akhirat. Dia belajar ilmu agama untuk diamalkan, untuk membuat dia istiqomah sampai dia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para hadirin yang kami muliakan, sangat banyak dalil-dalil yang mungkin sering disampaikan, yang sering panjenengan dengar terkait betapa besar yang namanya keutamaan majelis ilmu, keutamaan menghadiri yang namanya majelisul ilm. Sekian banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat khusus yang mereka mencari majelis-majelis ilmu, kemudian mendoakan malaikat tadi, Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah orang tadi, ya Allah ampunilah orang tadi. Ini sekian banyak yang namanya apa? Keutamaan seorang yang menghadiri majelis ilmu. Maka mudah-mudahan seorang senantiasa diberikan istiqomah untuk dia mencari ilmu agama. Mencari ilmu agama yang bisa membimbing dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar ilmu agama semakin menambah keimanannya. Dia belajar ilmu agama semakin khusyuk orangnya, semakin tawadu, ya. Ini agama, ilmu yang bermanfaat akan membimbing seorang kepada perkara-perkara kebaikan. Para hadirin yang kami muliakan, di kesempatan malam hari ini sebagaimana yang sudah kita bahas di kesempatan yang sebelumnya terkait dengan pembahasan bab, ya, perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya dan juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 perkara. Di antaranya apa para hadirin? Ada yang masih ingat apa? Atau sudah lupa semuanya? Di antaranya adalah apa? As-sam'u wa ta'ah. Itu prinsip dari prinsip Islam yang agung dari pembahasan i'tiqad, min i'tiqad di ahli sunnah, itu prinsip as-sam'u wa ta'ah. Yang ini para hadirin hampir sudah apa? Dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Dengan mudah mereka berbicara tentang pemerintahnya sementara dia tidak punya kapasitas. Dengan mudah dia apa? Menyampaikan di mimbar-mimbar Jumat, kemudian mengadakan orasi-orasi, terlebih demonstrasi-demonstrasi untuk menghujat pemerintahnya. Ini bukan dari prinsip-prinsip Islam yang benar. Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk memberontak kepada pemerintahnya. Tidak boleh seorang muslim mencela pemerintahnya. Justru yang ada seorang muslim hendaknya apa? Mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya. Sudah dipraktekkan para jemaah? Jangan cuma lewat pelajarannya, Pak ya. Kemarin saya sebutkan ucapan seorang ulama besar di masanya, ya. Perbedaan antara seorang yang mengikuti hawa nafsu dengan seorang yang mengikuti petunjuk Nabi. Apa itu? Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultanihi fa'lam annahu sahibul hawa. Kalau panjenengan melihat ada seorang kok dia suka mendoakan kejelekan buat pemerintahnya. Penguasanya dijelek-jelekan. Penguasanya didoakan kejelekan. Bahkan berani untuk apa? Kudeta ya ke arah sana ya. Menjelekan pemerintahnya entah dengan suara lantang di depannya atau dengan apa? Media-media yang ada ya. Dengan atas nama jihad. Ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sudah kita bawakan sekian banyak dalil terkait dengan prinsip ini. Bahwasanya seorang muslim wajib untuk mentaati pemerintahnya, mentaati penguasanya, sekalipun dalam perkara yang dia sukai ataupun tidak dia sukai. Sekalipun penguasa tadi lebih mendahulukan kepentingan pribadinya, tidak boleh seorang muslim kemudian apa? Keluar dari ketaatan kepada penguasanya. Ya. Sebaliknya kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultanihi fa'lam annahu sahibus sunnah. Tapi kalau kamu melihat ada seorang yang dia mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya, mendoakan kebaikan bagi penguasanya, maka orang yang seperti ini adalah pengikut sunnah Nabi. Pengikut jalan yang selamat, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sebabnya para hadirin? Kok perkara ini sangat penting? Dikarenakan kebaikan pemerintah, kebaikan penguasa akan menjadi sebab kebaikan untuk masyarakatnya. Sebaliknya, kejelekan pemerintah ini akan menjadi sebab apa? Kejelekan bagi masyarakatnya. Ya. Maka seorang muslim hendaknya apa? Memperhatikan prinsip yang mulia ini. Yang ini sudah mulai dikikis. Sudah mulai apa ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bermodal yang namanya semangat tanpa ilmu. Bermodal yang namanya apa? Perasaan-perasaan yang dikedepankan. Tidak sadar. Ternyata mereka telah apa? Meninggalkan prinsip as-sam'u wa ta'ah. Sementara Allah sudah tegas dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Namun tentunya di sini para hadirin yang saya muliakan, selama pemerintah atau penguasa tadi tidak menyuruh pada perkara maksiat. Wa in umira bi maksiatin wala sam'a wala ta'ata. Tapi kalau memerintahkan kemaksiatan, maka tidak ada mendengar dan taat kepada penguasa tadi. Ini sudah lewat dari pembahasan perkara yang Allah perintahkan dan juga nabinya alaihi salatu wasalam. Masih dalam hadis tadi dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dari hadisnya Al Harits Al Asy'ari radhiyallahu anhu. Perkara yang kedua dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihad. Perintah apa? Jihad. Kata-kata jihad di masa-masa ini ya. Ini menjadi sebuah kata yang mungkin dianggap hobi dari sebagian pihak ya. Jihad bukan dimaknakan dengan jihad yang syar'i, namun jihad dimaknakan dengan apa? Tindakan-tindakan terorisme. Ya Pak ya, para hadirin. Kalau terdengar jihad, mujahid, semisal mujahidin, seringnya apa? Ya, itu kelompok terorisme. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya dikarenakan ada sebagian pihak, ya, sebagian oknum yang mereka manfaatkan nama jihad tidak pada tempatnya. Ya. Mudah mengucapkan seruan jihad. Jihad melawan siapa, Pak? Jihad kok melawan pemerintahnya? Ya. Menggeser pemerintahnya. Belum lama, ya, mungkin panjenengan lebih tahu. Ya, jihad 161. Pernah dengar, Pak? Belum pernah? Ya, sudah lewat, Pak. Wong 161. 161 maksudnya tanggal 16 bulan 1 gitu ya. Jihad 161. Ya. Itu di apa namanya? Dibikin pamflet-pamflet besar, baliho-baliho besar, ya, seruan jihad 161. Allahu Akbar. Ya. Ini termasuk bentuk dari apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya. Tidak ada disyariatkan, ya, tidak diajarkan yang namanya jihad, kemudian apa? Dengan semata-mata mengedepankan hawa nafsu semata. Tidak terpenuhi di sana syarat-syarat jihad, ya. Tidak tegak di sana yang namanya apa? Perintah jihad. Ya. Jihad itu harus dari pemerintah, dari seorang penguasa, ya, dan seterusnya. Ya, yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang mulia ini. Apa sih pembahasan atau pengertian jihad, para hadirin? Ada yang tahu, bapak-bapak di sini? Jihad itu apa? Jangan seperti tadi, Pak, ya. Kalau sudah mendengar jihad, ya, yang di ada dalam benaknya jihad itu adalah teroris. Ya, ini tadi disebabkan karena ulah sebagian orang yang mengatasnamakan jihad namun bukan pada tempatnya. Ya. Ya, maaf saja. Ya, mereka itu juga berjenggot, juga memakai apa? Jubah. Juga istrinya bercadar, ya. Yang mengatasnamakan jihad. Ya. Namun ternyata bukan jihad, tapi bom bunuh diri, tapi terorisme. Hanya sayangnya mereka menggunakan atribut-atribut Islam. Walaupun, Pak, kalau mereka lagi beraksi ya enggak pakai jubah. Ya, Pak, ya. Apa berani mereka pakai jubah kalau lagi beraksi, jenggotan tidak. Kecuali kalau sudah masuk di tahanan baru pakai jubah, pakai imamah. Akhirnya yang berjubah, yang berjenggot dikatakan, oh itu kelompok teroris. Ya. Alhamdulillah, ya, pemerintah kita tidak mudah dibohongi. Pemerintah kita, Masya Allah, ya, pemerintah yang mengetahui, ya, bahkan terkhusus aparat kepolisian, ya, mereka tahu persis mana sih kelompok-kelompok teroris dan bukan teroris. Ya. Bahkan kita sendiri, kami sendiri pernah menyampaikan kepada aparat kepolisian kita, ya, di Purbalingga itu di Polres Purbalingga pernah kita sampaikan ke Pak Kapolres dan stafnya, ya, dari kasat intelnya dan sebagainya, kita sampaikan terkait dengan ciri dakwah kita, dan kita sampaikan juga terkait dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad yang ternyata itu teroris, ya. Alhamdulillah, ya, tidak salah tangkap, Pak, ya. Tahir seperti itu. Jihad, ya, ini merupakan amalan tertinggi dalam Islam. Ya. Ingat, Pak, ya, kita ini lagi latihan supaya enggak merasa asing dengan istilah jihad. Dan mulai dirubah, jihad itu bukan terorisme. Terorisme itu bukan apa? Jihad. Radikalisme bukan jihad sama sekali. Jadi kalau panjenengan dengar, kok ada kelompok, sebagian kelompok mereka ngebom di sebuah gereja, sebelahnya lagi ngebom ke istana, semisal istana presiden, sebelahnya lagi ngebom ke mana, pos polisi, ya, itu bukan jihad, itu namanya apa? Teroris. Ya, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah selalu berupaya ditangkap, ya, mereka-mereka yang terindikasi jaringan-jaringan teroris di Indonesia dengan sekian banyak namanya. Ya, nggak perlu saya sebutkan, Pak, ya. Ya, banyak namanya. Kalau saya dengan Pak polisi terang-terangan sebutkan link-linknya ini. Ya, dan mereka sudah lebih paham, tahu persis tokoh-tokohnya, nama-namanya, linknya kemana, paham. Ya, karena emang sudah dari dulu regenerasi, ya, dididik, dikader, ya, dari kader-kader mereka. Baik, terkait dengan jihad, ya, jihad adalah amalan tertinggi dalam Islam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis terkait dengan jihad ini, bahwasanya jihad adalah dzurwatus sanamil Islam. Ya. Rasul mengatakan ketika bertanya pada para sahabat, ya, kemudian beliau menyebutkan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan, ya, dari segala urusan adalah Islam, ya, Islam sebagai pokok segala urusan. Wa amuduhu as-salah, sementara tiangnya adalah apa? Salat, ya. Dan puncak amalan tertinggi dalam Islam adalah jihad fi sabilillah, ya. Jihad fi sabilillah. Ini diantara keutamaan jihad atau kedudukan jihad dalam Islam, merupakan amalan tertinggi, ya. Namun sekali lagi jangan disalahpahami, jangan salah ditempatkan, ya. Itu jihad. Pengertian jihad, ya. Apa itu pengertian jihad? Badlul juhdi wal wus'i fi qitalil a'da'i minal kuffari wa mudafa'atihim. Ya. Pengertian jihad adalah apa? Mencurahkan kemampuan jiwa dan raga untuk memerangi musuh-musuh Islam, ya. Untuk memerangi musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir, ya, dari kalangan orang-orang kafir, ya. Ini pengertian jihad, yaitu mencurahkan kekuatan jiwa dan raga untuk memerangi orang-orang kafir. Baik. Adapun orang-orang kafir, ya, mereka terklasifikasi menjadi 4 macam, ya. Niki para hadirin, jadi orang kafir yang ada, ya, kalau bahasa lembutnya itu non muslim gitu, ya, itu ada 4 macam, ya. Yang pertama disebut sebagai kafir dzimmi, ya. Kafir dzimmi, ya. Siapa mereka kafir dzimmi? Yaitu orang-orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin. Ya. Orang-orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin di negara mereka. Apa ada di Purbalingga, Pak? Ada orang-orang kafir di Purbalingga, apa semuanya muslim? Bahkan yang di pinggir-pinggir jalan besar itu rata-rata orang non-muslim, non-muslim gitu, ya. Di kalangan orang-orang kafir. Ya. Maka mereka yang seperti ini disebut orang kafir, ya, golongan yang pertama. Kafir dzimmi, ya. Kafir apa? Dzimmi. Kemudian macam yang kedua yaitu kafir musta'man atau kafir musta'min. Ya. Bisa dikatakan kafir musta'man atau musta'min. Siapa mereka kafir musta'man atau musta'min? Yaitu mereka orang-orang kafir yang datang ke negeri-negeri kaum muslimin dengan jaminan visa keamanan, ya, mendapatkan visa resmi dari pemerintah kita, dilindungi. Turis-turis mancanegara, duta-duta besar, ya, ataupun utusan-utusan negara yang ada, ya, masuk ke negeri kita dengan jaminan visa keamanan yang legal, dikatakan sebagai kafir apa? Musta'man atau musta'min. Ya. Banyak apa sedikit, Pak? Banyak apa sedikit? Banyak, ya. Kafir musta'man. Kemudian kafir yang ketiga yaitu dikatakan sebagai kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Itu orang-orang kafir yang mereka mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya. Hubungan bilateral, hubungan apalagi namanya itu. Negara-negara kafir dengan negeri kita. Negeri kita ini negeri terbesar penduduk muslimnya di dunia, Pak. Ya, Negeri Indonesia ini negeri terbesar apa? Penduduk muslim di dunia. Dan alhamdulillah pemerintah Saudi, ya, semoga Allah menjaga negeri Saudi, negeri tauhid, satu-satunya negeri yang membangun asas negaranya di atas pondasi tauhid, memberikan penghargaan khusus kepada negara Indonesia, ya, di tahun mendatang untuk penambahan jamaah haji menjadi 220 sekian ribu. Kalau kemarin mungkin menunggu menjadi haji, berangkat haji itu sampai 17 tahun atau 20 tahun. Kalau dengan penambahan kuota ini menjadi lebih singkat, mungkin 13 tahun, 12 tahun. Ya, kalau semisal panjenengan mendaftar, Pak, ya. Alhamdulillah pemerintah Saudi memberikan kemuliaan kepada negara kita. Kembali ke macam yang ketiga tadi, yaitu apa? Kafir mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ya, banyak negara-negara yang menjalin hubungan seperti ini. Maka bagaimana? Tidak boleh memerangi. Dari tiga macam tadi, para hadirin, kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, ya, semuanya apa? Tidak boleh diperangi, ya. Berbeda dengan mereka orang-orang terorisme, ya, mereka terjang semuanya, entah yang kafir dhimmi, yang mereka lagi acara di gereja-gereja mereka, entah yang kafir musta'man yang sedang liburan di kota Bali semisal, atau di tempat-tempat yang lainnya dibom sama mereka, ya, ataupun yang lainnya, ya, maka yang seperti ini, ya, Islam berlepas diri dari mereka. Dalam Islam tiga kelompok tadi, ya, golongan kafir tadi tidak boleh diperangi, ya. Bahkan Rasul mengatakan terkait dengan kafir mu'ahad, man qatala mu'ahadan au mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang sengaja membunuh kafir mu'ahad atau mu'ahid, dia tidak akan mencium bau surga. Lalu bagaimana kalau membunuhnya orang muslim, Pak? Ya. Ancamannya jahanam. Man qatala mu'minan muta'amidan fajazauhu jahanam. Orang-orang saja tadi, orang kafir saja tidak boleh dibunuh. Kalau dia kafir yang mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi, bahkan diancam tidak mencium bau surga. Apalagi seorang mukmin, seorang muslim, ya. Maka kalau mengancam barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam. Baik. Macam yang keempat dari macam-macam orang kafir, supaya kita tahu, Pak, ya, adalah kafir harbi, ya. Kafir apa? Harbi. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang kafir yang mereka merangi kaum muslimin, yang mereka melecehkan kaum muslimin, ya, memerangi kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka. Ya. Ini kafir harbi. Jenis kafir yang seperti ini baru tegak atau boleh memerangi apa? Mereka, ya. Jadi dari empat jenis tadi, ya, ada satu jenis orang kafir, siapa itu? Ya, kafir harbi, yang boleh diperangi. Kalau menurut orang-orang teroris, menurut orang-orang khawarij, ya, sama rata, nggak dipandang. Jangankan kafir-kafirnya tadi yang jelas-jelas kafir, muslim-muslimnya saja, ya, selain kelompok mereka yang sudah berbuat dosa besar, halal darah, halal hartanya sama mereka. Bahkan ciri khasnya orang-orang teroris, orang-orang khawarij, dikatakan Nabi SAW, yaktuluna ahlal Islam wa yadda'una ahlal awsan. Mereka orang-orang khawarij, orang-orang teroris, itu mereka membantai kaum muslimin, ya, meninggalkan penyembah berhala. Kalau kita lihat, ya, di dunia sana, di luar sana, kelompok ISIS, kelompok Daesh, siapa yang mereka bantai? Kaum muslimin, ya. Ya, mereka bantai kaum muslimin. Sementara dekat, ya, mereka dengan apa? Kalau memang mereka membantai orang-orang kafir, ya, Amerika, kemudian Rusia, Iran dan yang lainnya, ya, mereka biarkan saja. Tapi yang dibantai justru apa? Kaum muslimin. Ya, memang ciri khasnya mereka seperti itu. Baik. Ini terkait dengan pembagian apa? Orang kafir. Jadi makna memerangi orang kafir di sini yang disebut jihad hanya apa? Hanya satu jenis orang kafir. Siapa mereka? Kafir harbi. Saya mau tanya ke panjenengan. Jadi kalau ada aksi-aksi pengeboman kepada turis-turis mancanegara di diskotik-diskotik mereka, ya, tempat-tempat hiburan mereka, jihad atau bukan ini? Yakin Pak? Orang kafir mereka bikin kerusakan di Indonesia, bikin maksiat, jihad apa bukan? Apa alasannya? Karena mereka kafir apa? Kafir musta'man, ya, punya jaminan keamanan, ya. Atau sebagian yang apa? Ngebom di duta-duta besar dan yang lainnya, ya. Apalagi ngebom polisi, Pak, ya. Musuh mereka itu polisi. Musuhnya siapa? Orang-orang teroris, ya. Baik. Ini pengertian yang namanya apa? Jihad. Ya, jihad sendiri sebenarnya pengertiannya banyak, ya. Pengertian jihad itu banyak. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan jihad itu ada 4 macam, ya. 4 atau 3 macam, ya. Jihad yang pertama yaitu jihad melawan yang namanya hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Ini sebagaimana dalam hadis, al-mujahidu man jahada nafsahu an maharimillah atau an maksiatillah. Seorang mujahid itu seorang yang apa? Memerangi hawa nafsunya, ya, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bagaimana caranya melawannya? Cara melawan berjihad kepada hawa nafsu dengan seorang belajar ilmu agama. Ketika orang tadi belajar ilmu agama, maka dia akan bisa menundukkan apa? Hawa nafsunya. Maka caranya seorang yang ingin selamat, ya, menang dari perlawanan terhadap hawa nafsunya dengan sabar. Dengan apa? Sabar. Apa itu sabar? Ya, sabar dari taat kepada Allah. Ketika panjenengan di sini mentaati Allah, menjadi orang-orang soleh, itu harus sabar. Karena banyak apa? Banyak cobaannya. Terkadang semangat, terkadang malas. Harus sabar. Dan ibadahnya kita itu tidak terbatas satu hari, dua hari. Harus istiqomah. Maka sabar ketika panjenengan beribadah kepada Allah. Sampai seorang meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Sabar yang kedua dalam melawan hawa nafsu tadi itu sabar dari apa? Meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya. Jadi sabar itu bukan semata-mata sing sabar, ya. Apa maksudnya? Sing alon gitu, ya. Kalau orang Jawa kan gitu, Pak, ya. Sing sabar, ya. Maksudnya sing alon gitu, ya. Jangan buru-buru, sing sabar baik, misal. Bukan itu. Itu mungkin penggunaan secara bahasa kita. Adapun sabar secara syar'i tadi, ya, sabar dari apa? Taat kepada Allah. Butuh kesabaran. Panjenengan jadi orang taat itu berat, ya, banyak cobaannya, banyak godaannya, butuh sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat, ya. Ini juga butuh sabar. Mungkin sekarang bisa selamat dari kemaksiatan, besok belum tentu. Besoknya lagi, ya, tidak tahu seorang bisa sabar apa tidak. Kemudian yang ketiga, ya, sabar dalam apa? Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arabnya itu as-sabru ala taatillah, as-sabru an maksiatillah, as-sabru ala aqdarillah. Tiga macam ini, Pak. Semuanya itu, ya, hubungannya dengan apa? Hawa nafsu, Pak. Ya. Seorang sabar menjadi seorang yang taat harus melawan apa? Hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya tadi senantiasa mengajak kejelekan. Seorang sabar dari meninggalkan maksiat, lawannya siapa? Lawannya siapa ini? Hawa nafsu juga. Seorang sabar dalam menerima takdir-takdir Allah, lawannya siapa? Hawa nafsu. Maka seorang mujahid, ya, seorang yang berjihad, menjihadi dirinya dari perkara kemaksiatan kepada Allah, ya. Ini yang pertama. Jihad yang kedua yaitu jihad melawan orang-orang munafikin. Orang munafikin itu siapa? Ini orang yang paling bahaya di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Kalau mereka orang-orang kafir, ya, dari kalangan Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, ya, seorang mudah untuk apa? Meninggalkan mereka. Hati-hati orang Nasrani, hati-hati orang Yahudi, hati-hati agama-agama yang lainnya, mudah. Tapi ketika mereka orang-orang munafikin yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, ini lebih bahaya. Bahkan mereka orang-orang munafikin ini yang merusak, ya, merusak Islam dari apa? Dalam. Ya, dijadikan tokoh-tokoh Islam sementara mereka merusak Islam. Ya, ini orang munafikin. Maka jihad melawan mereka dengan yang namanya al-ilmu. Ya. Dengan yang namanya apa? Ilmu. Ya. Jihad melawan orang-orang munafikin dengan yang namanya al-ilmu. Seorang belajar ilmu agama. Ya. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran tentang orang munafikin supaya kita sadar. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat yang keempat. Allah katakan, humul aduwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Ya. Allah katakan mereka orang-orang munafikin, mereka itu apa? Aduh, mereka musuh kalian. Fahdharhum, hati-hati dari mereka orang munafikin. Ya. Bahkan orang munafikin ini, waliyadu billah, tempat mereka adalah neraka, ya, kerak neraka yang paling bawah. Lebih jelek daripada orang-orang apa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Allah mengatakan, innal munafikin fidarkil asfali minan nar. Sungguhnya mereka orang-orang munafikin, tempat mereka apa? Di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Karena kejahatan mereka yang sangat luar biasa. Terkadang kemunafikannya itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, bahkan lebih parah dari apa? Dari yang namanya Yahudi dan Nasrani. Ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang secara zahir menampakkan Islam, namun mereka memerangi Islam dari dalam. Ya, mengaku sebagai muslim, benci dengan apa? Sesama muslim. Benci dengan syariat-syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengaku sebagai muslim namun justru meruntuhkan pondasi-pondasi Islam, menyebarkan paham-paham menyimpang, ya, dan seterusnya. Ini orang-orang munafikin. Maka jihad melawan mereka dengan yang namanya al-ilmu, ya. Kemudian jihad yang berikutnya, ya, adalah jihadul kufari al-muharibin. Ini dengan lafaz al-muharibin. Itu jihad melawan orang kafir harbi. Ya. Jihad melawan siapa? Orang kafir harbi. Itu orang-orang kafir yang mereka memerangi kaum muslimin. Adapun kafir selain mereka, maka tidak boleh, ya, seorang memerangi mereka. Bahkan boleh bermuamalah dengan orang kafir dalam urusan duniawi, ya. Tapi kalau kafirnya kafir harbi, maka tidak boleh, harus diperangi, ya. Mereka orang kafir harbi harus apa? Diperangi, ya. Jadi yang selama ini mungkin merasa takut dengan dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah, ya. Dakwah Salafiyah itu senantiasa di atas yang namanya ilmu, ya. Ketika menerangkan, ketika beribadah, ketika mereka bersikap, ya, ini di atas yang namanya ilmu. Apa Allah berbicara tentang masalah ini? Bagaimana bimbingan Rasul SAW tentang masalah seperti ini? Bagaimana sahabat menyikapi permasalahan seperti ini? Tidak semata-mata dengan hawa nafsu, akal, logika mereka, tidak. Ya. Tapi mereka senantiasa mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Kalau mereka berselisih dalam sebuah permasalahan, mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian orang-orang yang apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian lebih baik, ya, dan akan baik juga apa? Kesudahannya. Baik. Ini diantara pembagian yang namanya jihad, ya. Namun jihad yang dimaksud di sini, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan jihad yang keempat, yaitu jihad melawan syaitan, ya. Jihad melawan syaitan. Jihad yang dimaksud dalam hadis ini, para jamaah yang saya muliakan, adalah jihad terkait dengan apa? Melawan orang-orang kafir harbi, ya. Itu maknanya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin, untuk mereka, ya, berjihad, ya. Berjihad fi sabilillah, ya. Dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih ada waktu para jamaah atau sudah habis? Ya. Kalau dari tadi saya ngomong, Pak, ya, gantian, ya. Barangkali ada jamaah yang mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema tadi ataupun yang lainnya, ya, kami persilakan. Biar saya ngaso dulu, Pak, ya. Ya. Gak tegang terus nyampaikan materi. Silakan, Pak, yang muda-muda terutama, Pak, ya. Kalau yang sepuh-sepuh tinggal mendengar saja, Pak, ya. Tapi biasanya tanya, Bapak, ini. Nggih. Silakan, Pak. Ya. Silakan. Apakah termasuk jihad fi sabilillah menegakkan syiar-syiar agama Allah? Baik. Apakah termasuk jihad fi sabilillah menegakkan syiar-syiar agama Allah? Ya. Maka masuknya tadi jihad melawan apa? Diri sendiri, ya, melawan hawa nafsu dengan dia tunduk kepada syariat Allah. Ya, seperti itu. Dan dalam permasalahan menampakkan syiar-syiar Islam, ya, ini pun tidak secara mutlak, ya. Dalam artian dilihat, melihat masoleh wal mafasid, menimbang maslahat dan apa mafsadahnya. Artinya dilihat, ya. Semisal di sebuah tempat, ya, belum siap mereka untuk apa seorang berpakaian dengan pakaian jubah semisal. Maka bagaimana? Dengan bertahap, ya. Walaupun jubah itu perkara yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kebablasan ada yang mengatakan jubah itu pakaian ekstrim, ya. Misal pakaiannya Arab, bukan. Jubah itu pakaiannya Nabi yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau semisal di sebuah tempat, ya, mereka masih merasa hobi dengan jubah, ya, pelan-pelan. Pakai baju koko, ya, sudah biasa lama-lama pakai jubah juga nggak masalah. Atau syiar yang lainnya. Ya, tentunya semuanya dengan cara yang hikmah. Hikmah itu sesuai dengan apa tempatnya. Wad'u syai'in ala mawdi'ihi. Termasuk jihad melawan hawa nafsu tadi. Dia tunduk. Jangan menjadi seorang yang dia menyatakan Islam, namun apa masih ragu-ragu mengamalkan Islam. Nah, nanti kalau saya jenggotan, dikiranya saya teroris, misal. Ah, mending gak jenggotan lah daripada saya dituduh teroris nanti. Gak mungkin kesasar, Pak. Ya, kalau kesasar itu sudah dari dulu kita ditangkap, ya. Bolak-balik di alun-alun, ya, di Masjid Agung kemana itu. Biasa ketemu sama polisi yang gak ditangkap, ya. Kalau polisi itu menangkap, ya, karena ada yang namanya apa bukti-bukti, ya. Sudah tahu jalur-jalurnya. Contoh, Pak, ya, ada sebagian orang yang kayak gitu. Takut, ya, kalau dianggap dicap teroris. Ada pula yang apa? Dengan hawa nafsu tadi. Nah, itu kan sunnah saja. Boleh diamalkan, boleh apa? Tidak. Itu sunnah dalam masalah fikih. Semisal panjenengan puasa Senin Kemis itu sunnah. Maksudnya apa? Kalau panjenengan menjalankan sunnah tadi, dapat pahala, ditinggalkan ya enggak berdosa. Tapi kalau sunnah yang itu merupakan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya apa? Agamanya Nabi ya seperti itu. ya, agama yang diboleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah Nabi. Ya, berbeda kalau sunnah dalam masalah fikih tadi. Seorang yang sholat sunnah semisal, sholat sunnah ba'diyah isya, boleh diamalkan, boleh apa? Tidak. Panjenengan semisal lah, agak apa teman orang sholat, ya gak masalah. Tapi kalau seorang yang semangat, eman-eman, seorang yang menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, ya sudah disiapkan rumah dalam surga, istana dalam surga, maksud saya tinggalkan. Ini kalau orang tahu ilmunya, gitu ya. Tapi kalau dia meninggalkan ya gak berdosa. Ya, kalau dia meninggalkan tidak berdosa. Karena apa? Bukan perkara yang wajib. Ya. Berbeda kalau sunnah tadi. Sunnah Nabi maksudnya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang lain, Pak? Atau sudah habis waktunya? Sudah, Pak, ya? Ya. Cukup, ya. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kami sampaikan bisa menjadi wawasan dan yang paling penting menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wasallim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.